Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithu at-tasi'u wal-ishruna. Berkata al-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala. Dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-29 ya, dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, yaitu kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dimana isinya An Mu'adzin radhiyallahu anhu, ya, dari Mu'adz ya, radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan Qultu ya Rasulallahi, ya, saya berkata wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata. Ya, kabarkanlah kepadaku mengenai suatu amalan yang dapat ya, memasukkan aku ke dalam surga. Wa yubaiduni 'anin nari. Ya, dan amalan tersebut itu dapat menjauhkan aku dari neraka. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'alta 'an 'azimin. Ya, sungguh engkau telah bertanya mengenai suatu perkara yang agung. Wa innahu layasirun ala man yassarahullahu alaihi. Ya. Dan sesungguhnya perkara tersebut itu adalah ya, sungguh perkara yang sangat mudah bagi siapa saja yang Allah mudahkan dalam hal tersebut. Ta'budullah, ya, engkau menyembah Allah. La tusyriku bihi syai'an, dan engkau tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa tuqimus salata, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasumu ramadana, dan engkau berpuasa ya, di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, ya, dan engkau berhaji ya, ke Baitullah. Thumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ala adulluka ala abwabil khairi, ya, maukah engkau aku tunjukkan ya, atau aku beritahukan mengenai pintu-pintu kebaikan. As-sawmu junnatun, ya, puasa adalah perisai. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata, ya, dan sedekah itu dapat ya, menghapuskan kesalahan. Kama yutfi'ul ma'u an-nar, ya, sebagaimana air itu dapat ya, menghapuskan atau memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil laili, ya, dan salat yang dilakukan oleh seorang laki-laki di pertengahan malam. Thumma tala, ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan, ya, tatajafa junubuhum anil madaji', ya. Ya, lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya, hatta balagha, ya, kemudian beliau terus membacakan sampai ya'malun, ya, yang telah mereka kerjakan. Ya, ini dalam surat As-Sajdah ayat ke-16 dan ayat ke-17. Thumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Ya. Maukah engkau aku kabarkan mengenai ya, pokok dari segala perkara. Ya, dan juga tiangnya dan juga puncaknya. Ya. Qultu, ya maka di sini Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, Bala ya Rasulullah. Ya tentu saja, wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, Rasul amri al-Islamu. Ya, pokok dari segala perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salatu. Dan tiangnya itu adalah salat. Wadhir watu sanamihi al-jihadu. Dan puncaknya itu adalah jihad. Thumma qala, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ala ukhbiruka bimala, ya, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, ya maukah engkau aku kabarkan ya sesuatu yang dengan hal tersebut ya engkau dapat mendapatkan semuanya. Ya, ya artinya yang jika engkau mengerjakannya engkau akan mendapatkan semua hal tersebut. Qultu ya maka Mu'adz radhiyallahu anhu beliau menjawab, "Bala ya Rasulullah." Ya. Tentu wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi. Ya. Maka beliau kemudian memegang lisan beliau, lidah beliau wa qala. Ya dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya kuffa 'alaika hadza. Ya. Jagalah ya hal ini yang ada padamu. Ya, jagalah lidah ini, lisan ini. Qultu, ya kemudian Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, Ya Nabiyallahi, ya wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Ya. Apakah kami itu akan ya, dihukum atas apa yang kami ucapkan? Faqala, ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Thaqilatka ummuka. Ya, jadi ya, Thaqilatka ummuka itu adalah ungkapan yang sering digunakan oleh orang Arab, ya walaupun secara tekstual artinya seperti ya, ibumu kehilanganmu, tapi yang dimaksud bukan itu. Ya, ini digunakan untuk keadaan zajr, ya, untuk menegur, dan ingkar, untuk mengingkari. Ya, jadi mungkin seperti, ya, celakalah engkau. Ya, mudahnya untuk menegur. Ya, bukan berarti maksudnya sebagaimana yang tertulis. Ya, ini ungkapan yang digunakan oleh orang Arab. Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim. Apalagi yang dapat menyebabkan ya wajah manusia itu diseret ke dalam neraka. Au ala manakhirihim atau ya diseret di atas hidungnya. Illa hasaidu alsinatihim. Yang melainkan ya apa-apa yang hal buruk yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa qala ya dan At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau mengatakan hadisun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Asy-syarhu penjelasan dari hadis ini qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adulluka ala abwabil khairi Ya, maukah engkau ya aku kabarkan atau aku tunjukkan mengenai pintu-pintu kebaikan? Ya. Lamma rattaba dukhulal jannati ala wajibatil islami. Ya, setelah beliau yang menyebutkan secara tertib urutan ya sebab-sebab masuk Islam berupa ya amalan-amalan yang wajib dikerjakan dalam Islam. Dallahu ba'da dhalika ala abwabil khairi minan nawafili. Ya, beliau kemudian menunjukkan ya setelah hal tersebut terhadap pintu-pintu kebaikan yang berasal dari amalan-amalan nawafil, yaitu amalan-amalan sunnah. Fa inna afdhala awliya illahi humul muqarrabuna. Ya, dan bahwa ya wali Allah yang paling utama mereka adalah ya al-muqarrabun, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Alladzina yataqarrabuna ilaihi bin nawafili ba'dal faraidi. Yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah ya setelah mengerjakan amalan-amalan yang wajib, yang mendekatkan diri dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnatun. Ya, puasa adalah perisai. Al-junnatu hiya ma yastajinnu biha al-abdu. Ya, al-junnatu itu adalah ya sesuatu yang digunakan oleh hamba untuk ya melindungi diri. Kalmijannilladzi ya yaqihi indal qitali minad darbi. Ya, sebagaimana ya perisai ya atau tameng yang digunakan ya untuk melindunginya ya dari tebasan pedang ketika melakukan perang ya di dalam peperangan. Fakadzalika shiyamu, maka demikian juga puasa. Yaqi sahibahu, ya puasa itu dapat melindungi orang yang mengerjakannya minal ma'asi fit dunya, yang melindunginya dari kemaksiatan di dunia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183. Fa idza kana lahu junnatun minal ma'asi. Ya, maka jika hamba tersebut itu memiliki perisai dari perbuatan kemaksiatan. Kana lahu junnatun fil akhirati minan nari. Ya, maka dia juga memiliki perisai ya di akhirat nanti dari api neraka. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasadaqatu tutafi'ul khati'ata. Ya, dan sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan. Kama yutafi'ul ma'un nara, sebagaimana air itu dapat ya memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil laili. Ya, dan salatnya seorang ya di pertengahan malam. Yakni ya yang beliau maksudkan di sini annaha tutfi'ul khati'ata aidan kasadaqati. Ya, annaha tutfi'ul khati'ata aidan kasadaqati. Ya, ha kembali ke salat. Ya, bahwa salat itu salat malam di sini itu juga dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana sedekah. ويدل على ذلك dan yang menunjukkan hal tersebut ma akhrajahu al-imam Ahmad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Ahmad min riwayati Urwah bin Nazzali ya di dalilnya adalah hadis ya dari riwayat Urwah bin An-Nazzal an Mu'adzin qala ya dari Mu'adz ya radhiyallahu anhu beliau berkata ya kemudian aqbalna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ghurwati Tabukin ya maaf min ghazwati Tabukin ya aqbalna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabukin ya kami kembali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk. Fa dzakara al haditha. Ya, maka kemudian ya Mu'adz radhiyallahu anhu itu menyebutkan hadis ini secara lengkap. Wa fihi dan di dalam hadis tersebut itu ya, terkandung as-shaumu junnatun. Ya, puasa adalah perisai. Was-shadaqatu wa qiyamul 'abdi fi jawfil laili yukaffirul khathi'ata. Dan sedekah dan juga salatnya hamba di pertengahan malam itu dapat menghapuskan kesalahan. Ya, kita lihat catatan kaki. Wa qad bayyanal mu'allifu rahimahullahu. Ya. Dan sungguh ya muallif penulis yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala itu telah menjelaskan athna adzikrihi liriwayatil hadithi ya ketika beliau menyebutkan mengenai riwayat-riwayat hadis ini anna Urwah bin Nazzali lam yasma' min Mu'adzin radhiyallahu anhu ya bahwa Urwah bin An-Nazzal itu tidak pernah mendengarkan secara langsung dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ini adalah menunjukkan ya kekuatan dari hadis ini. Ya bahwa ternyata Urwah bin An-Nazzal itu tidak mendengarkan secara langsung dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Wa fi Tirmidzi dan di dalam riwayat At-Tirmidzi min haditsi Bilalin ya dari hadis Bilal anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ya bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda alaikum biqiyamil laili ya hendaklah kalian menjaga atau senantiasa melaksanakan salat malam fa innahu dabbus salihina qablakum karena itu adalah ya kebiasaan orang-orang yang saleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallahi jalla jalaluhu. Ya dan sesungguhnya ya salat malam itu merupakan ya pendekatan diri kepada Allah jalla jalaluhu. Wa minhatun anil ismi. Ya dan juga hal tersebut dapat mencegah dari perbuatan dosa. Wa takfirun lisayyi'ati. Ya, dan itu juga dapat menghapuskan kekeliruan-kekeliruan. Wa mutaridatun lidda'i anil jasadi. Ya, dan itu juga dapat ya, mengeluarkan atau ya, menghilangkan penyakit dari jasad. Wa kharrajahu min hadithi Abi Umamata bin Nahwihi. Ya, dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala itu juga meriwayatkan hadis ini dari hadis Abu Umamah dengan lafad atau maksud yang semisal. Wa qala, ya dan beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan, huwa as-sahhu min hadithi Bilalin. Ya, ini lebih sahih dari hadisnya Bilal. Nah, kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya pada nomor 3549. Waqala, ya, dan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, hadithun gharibun. Hadith ini adalah hadith yang gharib. Ya. La na'rifuhu min hadithi Bilalin illa min hadhal wajahi. Ya, kami tidak mengetahui hadis ini, hadis Bilal ini, melainkan ya, melalui ya, jalur ini saja. Thumma saqa kalaman yadullu ala annal haditha indahu da'ifun jiddan. Ya, kemudian beliau menunjukkan ya, atau berdalil ya, atau mengajukan ya, argumentasi bahwa hadis ini itu di sisi beliau itu sangat lemah, ya, sangat da'if. Thumma saqa haditha Abi Umamata. Ya, kemudian beliau mendatangkan hadis Abu Umamah. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum biqiyamil laili." Ya, jagalah oleh kalian untuk senantiasa melaksanakan salat malam. Fa innahu ta'bus salihin qablakum. Karena itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan itu merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Rabb kalian. Wa magfaratun lisayyiati, ya, atau mukaffiratun, ya, wa mukaffiratun lisayyiati, dan itu dapat menjadi ya, menghapuskan dosa-dosa atau kekeliruan-kekeliruan. Wa minhatun lil ithmi, ya, dan itu juga dapat menjadi pencegah dari perbuatan dosa. Thumma qala, ya, kemudian beliau mengatakan, wa hadza asahhu min hadithi Idrisa an Bilalin. Ya, ini, yaitu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan ini ya, lebih sahih daripada hadis yang diriwayatkan, atau hadis Idris dari Bilal. Qultu, yaitu Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullah ta'ala mengatakan, wa qad taba'ahu Syaikhul Albani 'ala dzalika. Ya, Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala itu telah meneliti kembali hal ini. Fa qala an hadits Bilalin innahu dha'ifun jiddan. Ya, dan beliau ya, yaitu Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga berpendapat bahwa hadis ini juga sangat dhaif. Ya, undur, ini dapat dilihat di Dhaifut Targhibi, ya, di kitab beliau Dhaifut Targhib. Wa qala an hadithi Abi Umamata, ya, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan mengenai hadisnya Abu Umamah, innahu hasanun li ghairihi. Ya, bahwa hadis Abu Umamah itu hasan karena ya li ghairihi, karena jalur periwayatan yang lain. Unzur, ini dapat dilihat di As-Sahihata, kitab beliau yaitu As-Sahihata. Wal khulasatu, ya, dan kesimpulannya, annal haditha thabitun insya'allahu min riwayati Abi Umamata radhiyallahu anhu. Bahwa hadis ini itu dapat diterima derajatnya, ya, atau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Walaisa fiha, akan tetapi di dalam hadis Abu Umamah itu tidak terdapat lafad wa mutaridatun lidda'i anil jasadi. Ya, dan itu juga dapat ya, menghilangkan penyakit dari jasad. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.